إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب مسي تالي pembahasan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Qawi, Al-Matin. Kita sudah mempelajari dua jenis izzah yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan sifat izzah ini kepada dirinya. Dan sebelum lanjut, bahwa sifat izzah termasuk di antara sifat-sifat dzatiyah, ya, sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Tidak pernah Allah kosong dari sifat tersebut. Dan sifat izzah yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya adalah ini sifat yang lazimah li dzatihi. Lazimah li dzati artinya ya, sifat yang ini sesuatu yang wajib ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya. Sifat izzah baik itu bermakna kemuliaan ataupun bermakna keperkasaan ataupun bermakna kekuatan. Yang ada pada makhluk itu sifat yang tidak lazimah, tidak menetap pada makhluk. Ya, karena itu sifat yang pemberian. Ya, pada makhluk itu sifat pemberian. Ya, kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengambilnya, maka hilanglah izzah makhluk tersebut. Ya, oleh karena itu kalau ada yang dahulu orang yang mengatakan siapa yang berhadapan dengan saya maka mesti dia akan jatuh gitu. Ya mungkin di antara antum ya pernah atau bahkan sering mendengar ungkapan yang semisal ini. Jadi seakan memposisikan apa dirinya sebagai pemilik izzah yang lazimah, ya, izzah yang terus akan tetap pada dirinya. Waliyahubillah, ini adalah perkara yang sangat-sangat bertentangan dengan tauhid. Baik. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Hanya milik Allah lah al-izzah. Ya, baik itu bermakna sekali lagi kemuliaan, keperkasaan, ya, ataupun kekuatan. Kemudian wali rasuli bagi rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Jadi pembatasan Allah Subhanahu wa taala berikan terkait dengan izzah ini, bahwa itu adalah milik Allah yang hakiki. Kemudian dari hamba-hambanya Allah berikan siapa mereka, rasul dan para rasul sebelumnya. Kemudian mereka orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan, "Bu'itsu baina yaday sa'ah bisayf wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila az-zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus menjelang hari kiamat. Ya, karena beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Beliau diutus dengan as-saif, yakni menunjukkan bahwa syariat jihad salah satu di antara khususiyah ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Meskipun kita ketahui di antara para nabi sebelumnya ada yang diperintahkan untuk berjihad, berperang, tetapi jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya tidak bisa dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kemudian Nabi nyatakan, dan dijadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Kemudian Nabi menyatakan, wajuilat azillat wassagar ala man khalafa amri. Dan dijadikan kerendahan dan kehinaan atas siapa saja yang menyelisihi perkaraku, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kepada kita sebab kerendahan, sebab kehinaan adalah dengan menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini kalau ada di antara manusia menyatakan bahwa siapa yang menyelisih saya ya, maka dia pasti jatuh, wal iyadu billah. Ya, dia telah memposisikan dirinya pada posisi yang itu khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya, sekali lagi sifat izzah yang ada pada makhluk itu tidak lebih daripada karunia ataupun pemberian yang kapan Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, tidak akan dia dan orang-orang yang menjadi penolongnya akan bisa untuk mempertahankannya. Bahkan dengan sebab penyelisihan terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah seorang bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, yang sebelumnya diulamakan ya, menjadi tidak lagi bernilai kedudukannya. Kata-katanya, persaksiannya, ya, lebih-lebih ilmunya tidak pantas untuk diambil. Di sini semua ya, menjadi tanbih dan tahdzir bagi kita semua untuk berupaya betul-betul ya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yang tidak mungkin itu semua akan tercapai apabila kita dalam keadaan bodoh terhadap syariat ini. Baik, kita masuk ke keterangan berikutnya dari Al-Imam Sa'di rahimahullah. Al-ma'na tsalits. Makna yang ketiga dari makna izzah, izzatul qahri. Izzah yang terkait dengan al-qahr. Yani kepemaksaan, di mana apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka tidak akan ada satupun yang bisa untuk menolaknya. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ad-dal 'alaiha ismul qahhar. Menunjukkan kepada makna izzatul qahhar ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala al-qahhar. Alladhi qahhara bi qudratihi jami'al makhluqati. Di mana Allah Subhanahu wa taala memaksa dengan kudrahnya, dengan kemahkuasaannya, jami'al makhlukat, seluruh makhluk-makhluknya. Seperti yang kita ketahui, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, dari penciptaan makhluk-makhluknya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz, tercatat apa yang menjadi perbuatan mereka dan apa yang akan dilalui oleh mereka, di mana semuanya, ya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz, maka tidak ada seorang pun di antara hamba-hambanya yang bisa menghindar. Mesti dia akan menempuhnya. Kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada makhluk satu pun yang bisa keluar dari apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk dengan makhluk yang lain, ya, seperkasa apapun, sekuasa apapun, ya, maka dia tidak akan mampu untuk memaksa apa yang menjadi semua keinginannya. Atau seorang orang tua terhadap anaknya, ya, seorang pimpinan terhadap anak buahnya. Demikian, ya, keadaan makhluk. Wadanat lahu jami'ul kainat, di mana seluruh yang ada itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanawasi al-ibadi kullihim biyadihi. Di mana ubun-ubun seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud di ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mengisahkan, yakni menghikayatkan tentang ucapan nabinya Nabi Hud alaihi salam ketika datang ancaman dari kaumnya. Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa beliau Nabiullah Hud alaihi salam dalam keadaan seorang diri menghadapi umat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang dikaruniai keperkasaan. Ya, sampai-sampai mereka di antara ucapannya man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih hebat daripada kami? Ya, orang-orang yang diberikan postur tinggi besar. Ya. Sampai-sampai disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, keadaan bangkai-bangkai mereka ketika Allah turunkan azab. Itu seperti, yakni pohon-pohon kurma, ya. Pohon kurma berapa tingginya? Ya. Enggak 2 meter enggak ada, ya, sore itu. Orang kita kan di masa kita paling tingginya 2 meter sedikit. Mereka, ya, tubuhnya besar-besar. Ya. Bangunan yang mereka miliki sesuai yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala, bangunan yang kokoh. Kata sebagian ilmuwan bangunan yang membaca sejarah mereka, bangunan-bangunan kokoh sekarang itu tidak ada apa-apanya bandingkan bangunan mereka. Kan bangunan sekarang ada yang baru diresmikan sudah roboh, kan seperti itu. Tidak ada apa-apanya. Beliau menghadapi umat yang seperti itu dalam keadaan mereka mengingkari, ya, doa beliau dalam keadaan mereka memberikan tekanan, ancaman terhadap beliau yang dalam keadaan seorang diri. Apa jawaban beliau alaihi salam ketika datang dan ancaman-ancaman mereka bukan hanya sekedar gertakan. Beliau nyatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hikayatkan, "Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum." Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah yang Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian juga. Dan ini contoh teladan yang terbaik tentunya bagi ya, semua yang menginginkan untuk menjadi sebenar-benar pengikut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, "Ma min dabatin illa huwa akhidun bin nasiyatiha." Tidak ada satupun dari yang berjalan di muka bumi ini, entah dari kalangan manusianya ataupun yang selain mereka, bangsa jin, bangsa hewan, semua dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, illa huwa akhidun binasiyatiha, kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam ubun-ubunnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Inna Rabbi 'ala siratin mustaqim, sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Ketawakalan yang luar biasa dari seorang nabi dalam keadaan sendirian, diancam oleh manusia-manusia yang memiliki kekuatan, kehebatan yang seperti itu. Dan tentu ya, tingkat ketawakalan sesuai dengan tingkat keimanannya. Dan setiap orang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kemudian, watasariful mulk watadbiratuhu biyadihi. Pengaturan dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan tadbiratnya, yakni pengaturannya juga, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada sebagian orang yang mengingkari keterkaitan musibah ya dengan dosa, dosa-dosa makhluk yang menyatakan gempa, tsunami dan yang semisalnya itu hanyalah fenomena alam, ya bahwa alamlah yang menjadi fa'il, pelaku pada perkara ini. Baik, ya. Sadar atau tidak, dia mengingkari ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin yang mengatur urusan seluruh alam ini. Yang lebih parah lagi tentunya ketika statement yang demikian, pernyataan yang demikian muncul dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Dan memang ini salah satu di antara upaya makar dari orang-orang kufar untuk mendidik ya sebagian dari generasi muslim ya dengan kekufuran. Kita mengetahui berapa banyak di antara orang-orang yang dididik ya agama tapi bukan di negeri para ulama. Ada yang meraih gelar doktor ya di Chicago, ada yang di Sorbonne, dan ada di negeri-negeri kufar yang lainnya. Kemudian pulang ke negeri ini, ya menebarkan kekufuran yang dikemas ya dengan bahasa liberal. Oleh karena itu, ya, kalau yang menyatakan bahwa gempa itu akibat pergerakan lempeng, kalau yang menyatakan ini ada seorang pendeta, ya kita tidak heran, dikarenakan mereka orang-orang kufar. Tapi kalau yang menyatakan yang demikian seorang yang dianggap kiai, seorang yang diposisikan sebagai pimpinan ormas Islam, tentu ini musibah, dikarenakan orang-orang awam itu bergantung kepada siapa? Kepada tokohnya. Baiknya mereka, jeleknya mereka tergantung dari siapa yang menjadi tokoh pimpinan dari mereka. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kemudian wal-mulk biyadih, kerajaan yang ada, kerajaan langit, kerajaan bumi, ya, semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi tidak terjadinya sesuatu, ya, itu tidak lain kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dan tidak terjadinya sesuatu sebagaimana terjadinya sesuatu tidak lepas dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita merencanakan suatu rencana, sudah kita atur sedemikian baik, sudah kita tempuh upaya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun ternyata apa yang dapat tidak seperti yang diharapkan, maka ketahuilah bahwa semua yang kita tempuh dengan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itulah yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hambanya, lebih sayang kepada diri-diri kita dibandingkan sayangnya diri kita terhadap diri kita. Kata beliau selanjutnya, fal'alamul ulwiyu wal'alamus sufliyu bima fiha minal makhlukatil azimah kulluha qad khada'at fi harakatiha wa sakanatiha wa ma ta'ti wa ma tadharu limalikiha wa mudabbiriha. Al-alamul ulwi, jadi makhluk-makhluk yang tinggi, langit dan yang menjadi penghuninya dari kalangan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'alamus sufli, dan makhluk-makhluk yang di bawah, artinya bumi berserta dengan penghuninya, baik dari kalangan manusia, jin ataupun yang selain mereka. Bima fiha minal makhlukatil azimah, dengan apa-apa yang ada padanya, jadi makhluk yang ada di atas ataupun yang ada di bawah, ya, dari makhluk-makhluk yang besar. Kulluha qad khada'at fi harakatiha wa sakanatiha, semuanya, ya, benar-benar tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pada pergerakannya, peredarannya, demikian juga diamnya. Ya. Ingat kembali bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, ya, pada apa yang di luar kita, itu tidak lepas, ya, dari apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz, yang semuanya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendakinya. Sehingga diamnya sesuatu, bergeraknya sesuatu, itu semua tunduk dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ta'ati wama tadaru. Apa yang mereka tempuh ataupun yang mereka tinggalkan dari makhluk-makhluk ini, yang mereka perbuat ataupun yang tidak mereka perbuat, limalikiha wa mudabbiriha, semuanya kembali kepada pengaturan dari penguasa dan pengatur mereka. Falaisa laha minal amri syai'un, tidak ada bagi makhluk-makhluk ini yakni kemampuan sedikit pun di dalam apa yang itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan alam semesta ini, termasuk padanya di dalam memberikan hidayah taufiq. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana kita ketahui adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Ya, tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersamaan dengan itu, kedudukan beliau sebagai makhluk yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk memberikan hidayah atau taufik. Yang ini oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah dijadikan sebagai salah satu di antara barahin at-tauhid, ya, bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi, bahwa selain Allah tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah atau taufik. Oleh karena itu, ini sebagai dalil burhan, ya, bahwa jika demikian berarti yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun dari kedudukan makhluk tidak memiliki hak untuk disembah, diibadahi sedikit pun. Wala minal hukmi syai'un, tidak pula dalam permasalahan hukum sedikit pun manusia berhak untuk menentukan suatu perkara yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang membuat aturan-aturan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memposisikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah dalam perkara tersebut. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Ini bagi Allah Subhanahu wa taala yang sekutu-sekutu itu mereka posisikan untuk menetapkan syariat bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin padanya. Kemudian balil amru kulluhu lillah wal hukmu syar'i wal qadari wal jazai kulluhu lillah. Bahkan urusan yang ada semuanya itu milik Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Demikian pula hukum, baik itu yang sifatnya hukum syar'i, syariat yang dibawa oleh para nabi, para rasul, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qadari, demikian juga hukum yang sifatnya qadari, kauni, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni, terkait dengan penciptaan makhluk-makhluknya dan apa yang Allah tetapkan pada mereka. Ini juga semuanya milik Allah. Demikian juga yang kaitannya dengan hukmul jazai, hukum yang kaitannya dengan balasan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala yang memegang urusan semua itu. La hakima illahu, tidak ada hakim yang hakiki kecuali dia. Dikarenakan hukum yang ada seluruhnya milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Kalau seorang dengan apa yang dia perbuat dari amalan kebaikan, belum Allah Subhanahu wa taala berikan balasannya di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang sempurna di akhirat kelak. Dan sesungguhnya kebaikan yang hakiki tentu adalah kebaikan akhirat. Akan tetapi kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atas amalan saleh seorang di dunia dan di akhirat. Ya. Sampai pun seorang yang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil membalas kebaikan seorang yang kafir di dunia ini, tidak menyia-nyiakannya. Ya. Akan tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi tentunya, ya, jika kebaikan itu dari seorang mukmin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kehidupan dunianya, ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kehidupan akhirat yang terbaik untuk hamba tadi. Kemudian, demikian pula, di sisi yang lain mereka yang berbuat kejahatan, dan berapa banyak orang-orang yang berbuat kejahatan, lepas mereka dari hukuman di dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil tentu akan memberikan balasan sekecil apapun dari kezaliman yang terjadi di antara makhluknya. Kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan al-wuhush, wa idha al-wuhushu hushirat, dan tatkala hewan-hewan liar Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan nanti di yaumul qiyamah, tegakkan qisas di antara mereka. Kalau hewan-hewan yang ujung dari akhir atau perjalanan mereka sebagaimana yang datang dari Nabi SAW telah terjadi qisas di antara mereka, yang dahulu kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, diperintahkan oleh Allah untuk dibalas. Kemudian setelah itu Allah menyatakan kunu turaba, jadilah kalian menjadi tanah, selesai urusan mereka. Lalu bagaimana lagi dengan manusia yang di sana ada jannah, ada nar sebagai tempat kembali mereka. Tentu qisas atas mereka lebih pantas lagi. Kemudian wala rabba ghairuhu wala ilaha siwahu, tidak ada Rabb atas alam semesta ini selainnya, dan tidak ada sembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tabliyah selanjutnya, wal-izzatu bima'nal qahr, hiya ahadu ma'anil jabbar. Izzah dengan makna al-qahr, yani keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah Rabbul Alamin. Ini adalah salah satu di antara ma'ani al-jabbar. Jadi di antara ma'ani al-jabbar adalah yang maha pemaksa, sebagaimana makna dari al-qahr. Tunjukkan dari sini bahwa makna al-jabbar di sana ada memiliki makna yang lain. Wa minal ma'ani al-jabbar, di antara makna-makna dari nama Allah al-jabbar selain zat yang maha pemaksa terhadap seluruh makhluknya, maha perkasa terhadap seluruh makhluknya, annahu al-aliyul a'la, bahwa dia adalah zat yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Alladzi 'alal 'arsyi istawa, yang dia di atas arsy-Nya beristiwa, menetap, tidak bersama dengan makhluk-makhluknya. Ya, tidak sebagaimana keyakinan orang-orang wahdatul wujud yang menyatakan Allah bersama dengan makhluknya di mana-mana. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang dirinya dan tentang makhluk-makhluknya telah memberitakan kepada kita, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nabi SAW sebagai makhluk yang paling berilmu tentang Rabbnya, beliau ketika menanyai budak wanita milik Muawiyah ibn al-Hakam, yang Muawiyah ibn al-Hakam ingin memerdekakan budak tersebut atas sikap yang dia lakukan, yakni karena kemarahannya menampar budak wanitanya, maka Nabi SAW mengingatkan untuk tidaklah membebaskannya kecuali telah diketahui sebagai seorang mukmin, seorang mukminah. Maka Nabi SAW menanyainya. Nabi menyatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dijawab oleh wanita tadi, budak wanita tadi, "Fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas." Para ulama menyebutkan bahwa budak wanita tadi adalah seorang yang kesehariannya itu mengembala kambing dari satu lembah ke lembah berikutnya, dari satu bukit ke bukit berikutnya. Ya, bukan seorang santriwati yang menekuni ilmu syariat. Tetapi ternyata ya, ilmu nubuwah, ilmu kenabian sallallahu alaihi wasallam tersebar ya, di masyarakat yang ada di masa itu, sampai seorang budak wanita yang kerjaannya menggembala kambing paham tentang Rabbnya ya, lebih paham daripada seorang ya, profesor lulusan dari Universitas Negeri Islam yang bingung ketika ditanya di mana Allah, bahkan mengingkari jangan tanya seperti itu. Dia menjawab dengan tegas, Allah fissana. Kemudian ketika Nabi bertanya lagi, man ana? Dia menjawab, anta Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena sungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Nabi menegaskan kebenaran keimanan dari wanita tadi dengan jawaban-jawabannya tadi. Kemudian, wa'ala al-mulki ihtawa. Di mana Allah Subhanahu wa taala alal mulki ihtawa, benar-benar Allah meliputi seluruh makhluknya, tidak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah, dari pendengaran, penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala sultani wa anwa'i tasarif istawla. Dan Allah Subhanahu wa taala menguasai atas seluruh as-sultan, yakni kerajaannya, dan segala bentuk ya, tindakan, perbuatan, pergerakan yang ada di dalamnya, semuanya Allah Subhanahu wa taala menguasainya. Ya, sehingga tidak ada satupun dari makhluk yang mereka berbuat ya, ataupun yang mereka diam, kecuali semuanya dalam pengaturan Allah tabaraka wa taala. Ini di antara makna al-jabbar. Tayib, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita menyempurnakan makna al-jabbar di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.